ada dia yang lain di hatimu. Mana sumpahmu dan mana janjimu yang kau ucapkan kala kita berdua. Di waktu itu malam bulan purnama jadi saksi. Yeah.